tumbang tak jadi, jatuh berderai, jatuh berderai di tengah laman. Bunga Tanjung kembang tak jadi, jatuh berderai, jatuh berderai di tengah laman. Sungguhlah sedih rasa di hati, rindu terkena. Padamu Tuhan, sungguhlah sedih rasa di hati, rindu terkenang, rindu terkenang padamu Tuhan. Harum semerbak si bunga Tanjung, harum layaklah sampai, harumlah sampai ujung negeri. Harum semerbak si bunga Tanjung, harum layaklah sampai, harumnya sampai